damai. Riang gembira yang mengunjungi, ramai-ramai kita kesana, bersama-sama ibu dan ayah. Makanan tak usah diragukan, semuanya sudah sedia. Ayam goreng ataupun sotonya, asal jangan lupa duitnya. Kalau kaya mainan indah permai, riang gembira yang mengunjungi, ramai-ramai kita kesana, bersama-sama ibu dan ayah. Makanan tak usah diragukan, semuanya sudah sedia. Ataupun satunya, asal jangan lupa duitnya.